Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umri dunya wa ad-din, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin malam Sabtu di Masjid Jenderal Sudirman di kota Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Jamaah sekalian yang kami hormati, menjaga perasaan, menjaga perasaan itu adalah salah satu etika yang diajarkan di dalam agama kita, agama Islam. Walaupun kenyataannya tidak sedikit di antara mereka yang mengaku beragama Islam kurang memperhatikan etika ini. Menjaga apa? Perasaan orang lain. Padahal panutan kita semua yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat perasa, mudah tersentuh empatinya. Hanya dengan melihat tanpa harus mendengar, hanya dengan melihat bisa, beliau sudah bisa memahami apa yang dibutuhkan tanpa harus terucap dari orang yang membutuhkan tersebut. Sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari seorang sahabat Nabi SAW namanya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Bainama nahnu fi safarin ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ketika kami sedang bepergian bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat biasa bepergian bareng siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di tengah perjalanan, إذ جاء رجل على راحلة له فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا. Ketika kami sedang istirahat di tengah jalan, tahu-tahu datang seorang di antara kami naik tunggangannya, kemudian dia tengok kanan, tengok kiri. Sudah berada di atas tunggangannya, kemudian dia tengok kanan, tengok kiri. Dia memberikan isyarat dengan tengok kanan, tengok kirinya. Apa kira-kira? Celingak, celinguk, apa gue kira-kira? Bingung-bingung apa? Bingung apa kira-kira? Arah. Mau lagi bareng-bareng kok bingung arah. Apa kira-kira? Tengok kanan, liatin orang, tengok kiri. Dan orang-orang saya lagi pada istirahat, lagi pada makan, lagi pada rehat. Apa kira-kira? Hah? Apa? Angkuh. Lu tengok kanan, tengok kiri kok. Nyari sesuatu dia. Nyari apa? Berarti kita ini kurang perasa gitu. Nabi SAW langsung faham. Begitu melihat ada orang tengok-tengok itu, Nabi langsung paham. Apa kira-kira? Dia ini gak punya makanan. Yang lainnya pada makan, dia gak punya makanan. Dia tengok kanan, tengok kiri. Dan para sahabat Nabi SAW itu terbiasa untuk tidak minta-minta. Makanya dalam Al-Quran, ketika Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan karakteristik para sahabat Nabi SAW, apa kata Allah? Yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Orang-orang yang melihat para sahabat Nabi SAW, dan dia adalah orang asing, orang datang ke Madinah, dia gak tahu para sahabat Nabi SAW kondisi ekonominya kayak apa. Dia datang ke kota Madinah, kemudian, oh ini sahabat Nabi, sahabat Nabi. Orang asing ini ketika ngelihat para sahabat Nabi SAW, dia pikir ini orang-orang kaya. Dia pikir mereka semuanya orang kaya. Kenapa? Minat ta'affuf. Karena mereka itu punya sifat namanya iffah. Iffah kuwi ora gampang jalukan. Tidak gampang minta-minta sama orang lain. Sehingga dipikirnya ini orang kaya karena enggak pernah minta-minta. Kalau sekarang ada enggak orang kaya minta-minta? Ada enggak? Loh, kaya sih pada jakut jaluk raskin. Padahal dia itu teka be nganggo motor, nganggo gelang apa? Emas. Kayak gue jaluk raskin. Sudah kaya masih minta-minta pula. Para sahabat Nabi SAW, para sahabat Nabi SAW, mereka tidak terbiasa minta-minta. Makanya mereka ketika enggak punya makanan, cuma tengok kanan, tengok kiri. Nabi SAW paham. Makanya saya katakan tadi, Nabi sangat apa? Perasa, peka. Nabi kita Muhammad SAW sangat peka. Mudah sekali beliau tersentuh empatinya. Maka begitu Nabi SAW melihat ada gelagat seorang sahabat yang kelihatan tengok kanan, tengok kiri, faqala Rasulullah SAW. Maka saat itu juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan pengumuman. Pengumuman. Apa pengumumannya? Man kana ma'ahu fadlu dhahrin falyaud bihi ala man la dhahra lah. Barang siapa yang tunggangannya kosong, maksudnya satu tunggangan dinaiki satu orang, berarti boncengannya masih kosong. Ya kayak kita lah, naik motor gak bonceng siapa-siapa, berarti kan belakangannya masih kosong. Kata Nabi SAW, barang siapa yang tunggangannya masih kosong, hendaklah dia berikan kepada temannya. Maksudnya apa diberikan? Ditawari supaya naik. Ngelihat ada orang jalan, ayo naik. Ini pesan Nabi yang pertama. Pesan Nabi yang kedua, wa man kana lahu fadlun min zadin falyaud bihi ala man za ma'ala man la zada lahu. Barang siapa yang punya kelebihan bekal. Kelebihan apa? Bekal. Bekal itu apa? Ya makanan, minuman, apa lagi? Apa? Uang, serap apalah duit. Selimut, ya. Barang siapa yang punya kelebihan bekal, hendaklah dia berbagi dengan orang yang kekurangan bekal. Apa kata Nabi pesannya yang pertama apa? Barang siapa kelebihan tunggangan, hendaklah memberikan kelebihan itu kepada orang lain. Suruh naik. Barang siapa punya kelebihan bekal, hendaklah berbagi dengan orang lain. Nabi SAW menyampaikan sabdanya ini sebagai bentuk respon beliau ketika melihat ada orang kekurangan tunggangan apa kekurangan bekal? Kekurangan tunggangan apa kekurangan bekal? Kekurangan bekal. Kenapa enggak kekurangan tunggangan? Karena dia sudah naik tunggangan. Berarti yang dibutuhkan sama orang tadi tunggangan apa bekal? Bekal. Lihat Nabi SAW ketika memberi pengumuman, Beliau awali sabdanya dengan ngobrol masalah tunggangan apa masalah bekal? Tunggangan. Kenapa? Jaga perasaan. Menjaga perasaan orang tersebut. Kira-kira ge sapa ge sing sing duwe keluwihan ge ana wong ngecot ge. Kepriwe jajal kira-kira? Mungkin maksudnya baik, tapi enggak pas ungkapannya. Subhanallah. Hadis riwayat Muslim. Inilah cara Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajari kita etika menjaga apa tadi? Perasaan. Dan ajibnya, ajib itu apa toh? Ajaibnya, menakjubkannya, Nabi kita Muhammad SAW itu ngajari kita bukan hanya menjaga perasaannya manusia. Perasaannya binatang pun dijaga oleh Nabi SAW. Subhanallah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan isnad hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bercerita, "Kunna ma'a Rasulullah ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin." Pada suatu hari kami bersama Rasulullah SAW dalam sebuah safar, bepergian. Ini banyak cerita tentang apa? Bepergiannya Nabi SAW. Karena banyak pelajaran yang ada di situ. Dan ini barang kayaknya kisah yang berbeda dengan kisah sebelumnya. Di tengah perjalanan, Nabi SAW pengen maaf buang hajat. Pengen buang hajat. Dan saat itu belum tersedia yang namanya WC umum. Itu belum ada. Sehingga kalau orang mau buang hajat, maka dia akan apa? Menyendiri apa menyendiri me apa ngumpet ngumpet cari tempat yang jauh ya. Maka Nabi SAW cari tempat yang jauh untuk menunaikan hajatnya. Setelah selesai, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ngelihat ada sesuatu yang aneh, dan ini yang saya katakan tadi, beliau orangnya sangat perasa. Beliau melihat ada seekor induk burung terbang muter-muter sambil mengepak-ngepakkan sayapnya muter-muter di sekeliling sarang yang dia miliki. Nabi SAW perasa, ada apa ini? Kok aneh? Ngapain dia terbang-terbang keliling terus sambil mengepak-ngepakkan sayapnya di sekeliling sarang yang dia miliki? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ngelihat sarang itu. Ternyata anak-anaknya hilang. Burung tadi gelisah kehilangan anaknya. Padahal tadi burung ini tenang. Dia mungkin cari makanan untuk diberikan kepada anaknya. Begitu sampai ke sarang, ternyata anaknya juga gak ada. Burung itu bingung, siapa yang ngambil anaknya. Begitu Nabi SAW ngelihat isi sarang itu kosong, Nabi langsung paham. Ini ada orang yang iseng. Iseng ngapain? Ngambil anak burung tersebut. Siapa yang ketika kecil suka kayak gitu? Aku. Wis tobat ya. Alhamdulillah. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat suaranya dan beliau berkata, "Man faja'a hadhihi biwaladiha." Siapa di antara kalian yang sudah menyakiti induk burung ini dengan mengambil anaknya? Nabi langsung tegur dengan keras. Siapa yang menyakiti induk burung ini? Ruddu waladaha ilaiha. Kembalikan anak induk burung itu ke sarang. Menjaga perasaan siapa? Burung. Bahkan sampai hewan mau disembelih saja dijaga perasaannya sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tadi kan burungnya sedang sehat walafiat ya, ya maksudnya dia bukan mau disembelih. Ini hewan mau disembelih masih dijaga perasaannya sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah kataba al-ihsana ala kulli syai." Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk berbuat baik di dalam segala sesuatu. Dalam segala kondisi kita disuruh berbuat baik. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kalian akan membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Berarti oleh mata ini ya. Boleh bunuh? Boleh bunuh? Bunuh boleh? Bunuh orang yang berhak untuk dibunuh. Ya, kisos misalnya. Masalahnya apa? Kisos. Makanya di dalam Islam, kisos itu pakai apa? Penggal leher. Dan penggal leher itulah cara yang paling lembut di dalam membunuh. Dosi kepre Ustaz. Ya iya. Bukan dengan pistol, bukan dengan apa? Setrum, bukan dengan apa lagi? Suntik mati bukan. Nabi SAW katakan kalau kalian akan membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Wa idza dzabhtum fa ahsinuz dzabha. Kalau kalian akan menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Bagaimana cara menyembelih yang baik? Wal yuhidda ahadukum syafratahu. Hendaklah kalian asah pisau kalian sampai tajam. Wal yurih dzabihatahu. Rilekskanlah hewan yang akan kalian sembelih. Disuruh apa? Rileks. Gimana membuat hewan rileks? Gimana? Kemarin nyembelih enggak? Apa kurma ngantuk? Di antara bentuk membuat hewan itu rileks, dia apa? Usap. Kemudian ketika akan menjatuhkan, jangan dia apa? Banting. Kan ada sebagian orang Ciro-lu Marem. Ada cara yang banyak. Subhanallah. Saya ngelihat di YouTube itu ada cara menjatuhkan sapi. Satu orang bisa. Ya. Saya lupa itu diikat. Terus ditaruh talinya dua di antara dua kaki. Terus gimana lah pokoknya lah. Intinya coba cari aja cara menjatuhkan sapi yang tidak kasar. Satu orang dipraktekan kemarin di pondok. Ya. Di pondok kemarin nyembelih sapi berapa ya? 4 kalau enggak salah. 4 atau 3 lupa saya. Nah, yang 2 ini ditangani sama tukang jagal. Atau yang 3 ditangani sama tukang jagal dan caranya mirip tadi itu. Nah, cara yang 4 ini ditangani oleh salah seorang ustadz pondok. Satu orang. Cara kayak gitu tadi. Ternyata sudah selesai. Itu diantara bentuk membuat hewan rileks. Dan diantara bentuk membuat hewan rileks, wa antuwara anil bahaim. Pisau itu ketika ngasah, jangan ngasahnya di hadapan siapa? Hewan yang akan disembelih. Bayangkan, sampai ngasah pisau saja enggak boleh di depan hewan yang disembelih. Ini sebagian orang bukan hanya ngasah pisau, ketika nyembelih pun temennya disuruh ngelihat. Oke, tolong ge, kancamu ge. Aja macam-macam ya. Hadis yang terakhir saya bawakan tadi riwayat Ahmad, isnadnya dinyatakan sahih oleh Syekh Ahmad Syakir dan Syekh Al-Albani. Sedangkan memperlihatkan hewan yang disembelih di hadapan temannya itu haram dengan ijma para ulama, berdasarkan ijma para ulama. Haram hukumnya menyembelih hewan di hadapan temannya. Dan ini berdasarkan ijma para ulama, tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka. Kemarin ketika kurban gimana? Cecer. Enggak, alhamdulillah. Yang enggak, yang iya ya iya. Kemarin kami di pondok, kami pisahkan tempat penyembelihan. Ya, tempat penyembelihan dengan tempat kambing itu disimpan. Ya. Jadi jaraknya sekitar berapa? Ya sekitar 30 meter lah. Jadi ketika hewan yang belum disembelih enggak ngelihat temannya disembelih dan enggak dengar suaranya. Enggak ngelihat tapi dengar suaranya kan mirip-mirip juga kan. Ya. Jadi hewan tersebut ditaruh di depan, nanti begitu akan disembelih baru dibawa ke belakang. Itu pun pelan-pelan, dan hewan itu instingnya sangat apa? Sangat tajam dia. Walaupun sudah seperti itu, dia sudah mulai gelisah. Ya, karena dia tahu memang itu hari Idul Adha. Tahu ya? Ya dia tahu mungkin ya. Banyak kambing temennya gitu. Ini kok temennya asing ini, kenapa dibawa ke sini ya? Mungkin dia tahu ini Idul Adha ya. Dia sebenarnya sudah punya perasaan. Cuman lihat bagaimana hewan itu pun tetap dijaga perasaan. Ada sebuah buku bagus. Dikarang oleh seorang dai, oleh seorang syekh di Saudi. Beliau bernama Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad. Judul bukunya Faqrul Masya'ir. Faqru al-masya'ir, terjemahan letter lucknya faqru itu fakir, miskin. Masya'ir itu perasaan. Ini sedang berbicara tentang orang-orang yang miskin perasaan. Atau bahasa vulgarnya orang-orang tidak punya perasaan. Cuman karena ini membahas masalah perasaan, maka judulnya pun berperasaan. Ya, judulnya itu adalah miskin perasaan. Dan buku ini subhanallah membahas potret-potret miskin perasaan di dalam kehidupan rumah tangga. Suami yang miskin perasaan kepada istrinya, istri yang miskin perasaan kepada suaminya. Dibahas di sini. Contohnya ya, suami yang dikit-dikit ngancem istrinya, macam-macam tak poligami loh. Macam-macam poligami. Sabun dina. Ancamannya apa? Poligami. Ini suami miskin apa? Perasaan. Ustadz ini kontra sama poligami. Enggak, pro. Enggak usah khawatir, pro saya. Cuman jangan, caranya yang baik. Caranya yang baik. Miskin perasaan antara ayah dengan ibu, antara ayah dengan anaknya, antara orang tua dengan anaknya. Anak miskin perasaan dengan orang tua miskin dengan perasaan dengan anaknya, potretnya seperti apa saja. Miskin perasaan antara guru dengan muridnya. Bagaimana murid yang miskin perasaan kepada gurunya, bagaimana guru yang miskin perasaan kepada muridnya. Miskin perasaan antar tetangga. Miskin perasaan antara pegawai dengan bosnya. Dan masih banyak potret-potret yang lainnya tentang miskin perasaan. Ini kenapa Ustaz? Kok kita sekarang membahas masalah perasaan? Karena hadis yang akan kita bahas hari ini dan esok hari insyaallah adalah tentang itu. Hadis yang akan kita bahas hari ini adalah hadis yang keempat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Kitabul Jami' dari Bulughul Maram. Hadis tersebut berbunyi, An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qal, dari seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kuntum thalathatan fala yatanajathnani dunal akhar, kalau kalian sedang bertiga maka tidak boleh dua orang ngobrol bisik-bisik tanpa melibatkan orang yang ketiga. Apa kata Nabi SAW? Kalau kalian sedang bertiga, hendaklah kalian tidak ngobrol berduaan sambil bisik-bisik. Kalau keras tidak apa-apa. Jangan bisik-bisik berduaan tanpa melibatkan orang yang ketiga. Hatta takhtalitu binnas, kecuali kalau kalian bertiga ini sudah bergabung dengan orang banyak. Misalnya seperti ini misalnya. Awalnya bertiga, kemudian tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak. Kalau sudah kondisi seperti itu tidak apa-apa. Orang yang ketiga ini sudah punya teman yang lainnya. Kenapa Nabi SAW berpesan seperti itu? Beliau menyebutkan alasannya, min ajli anna dhalika yuhzinuhu. Karena praktek seperti itu akan membuat orang yang ketiga itu apa? Sedih. Akan menyinggung perasaan orang yang ketiga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, sanad yang dibawakan, redaksi yang dibawakan adalah redaksinya Imam Muslim. Hadis ini salah satu etika yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka menjaga apa tadi? Perasaan. Dan kita awali seperti biasa dengan menyampaikan biografi sahabat yang membawakan hadis ini. Siapa tadi? Siapa? Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud ini salah satu sahabat Nabi SAW yang sangat menonjol. Karena beliau salah satu di antara sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis sangat banyak. Beliau meriwayatkan 848 hadis. Kenapa bisa demikian? Karena beliau salah satu yang mendapatkan kehormatan untuk membantu dan melayani Rasulullah SAW. Melayani Rasul adalah sebuah apa? Kehormatan. Sehingga beliau ini bebas. Sering banget untuk ketemu dengan Nabi SAW. Bahkan seringkali Nabi SAW membiarkan Ibnu Mas'ud untuk masuk ke kamar beliau. Sehingga Nabi SAW banyak menyebutkan hal-hal kepada Ibnu Mas'ud yang tidak beliau sebutkan kepada sahabat yang lainnya. Ibnu Mas'ud ini termasuk orang-orang yang as-sabiqun al-awwalun. Apa as-sabiqun al-awwalun? Orang yang awal-awal masuk Islam. Bahkan sebagian ahli sejarah menyebutkan Ibnu Mas'ud ini orang yang ke-6 masuk Islam. Urutannya nomor berapa? Nomor 6. Ceritanya gimana? Diawali ketika beliau masih remaja. Pekerjaan Ibnu Mas'ud ini angon wedhus. Menggembala kambing milik seorang kaya yang ada di kota Mekah. Biasanya menggembala kambing di mana? Di padang. Ya, di savana. Ketika beliau sedang menggembala kambing, tengah-tengah menggembala kambing, tahu-tahu datang dua orang. Satunya umur 35-an, satunya 50-an. Dua orang ini kelihatan capek sekali. Kelihatan haus, habis melakukan perjalanan jauh. Maka begitu ketemu sama Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud sedang menggembala kambing. Maka dua orang ini berkata kepada Ibnu Mas'ud, "Wahai fulan, kami butuh minum. Kami butuh minum. Bolehkah kami memerah susu kambing kamu?" Apa kata Ibnu Mas'ud? "Amat disayangkan sekali, ini bukan kambing saya. Saya cuma apa? Penggembala kambing ini. Saya diamanahi oleh tuan saya untuk menggembala kambing ini. Dan saya tidak mendapatkan wewenang untuk mengizinkan orang lain mengambil walaupun cuma susunya." Dua orang ini gak protes, bahkan takjub. Masya Allah, seorang remaja begitu amanah. Maka kemudian dua orang ini, salah satu yang sepuh, berkata kepada Ibnu Mas'ud, "Wahai fulan, coba perlihatkan kepadaku kambing betina, yang kambing betina tersebut mandul. Kambing yang mandul dan belum pernah dikawini oleh kambing jantan satupun." Berarti kambing itu gak mungkin. Gak mungkin. Ya iyalah, gak mungkin hamil, jelas mandul, gak mungkin keluar susunya. "Oh, kayak gue usah jorah dua wedus sih. Mirip kayak siapa? Kayak wanita, kayak manusia. Manusia kalau maaf tidak punya anak bisa keluar susunya? Wanita yang tidak punya anak bisa keluar asinya? Enggak, sama. Bukan berarti manusia sama dengan kambing. Enggak, cuman tipenya itu mirip gitu loh." Maka Nabi SAW mengatakan kepada Ibnu Mas'ud, "Tolong carikan kambing betina mandul yang enggak pernah dikawini sama kambing jantan. Yang kambing ini enggak mungkin mengeluarkan susu." Maka kata Ibnu Mas'ud, "Itu tuh kambingnya." Maka kemudian laki-laki itu bergegas mendekati kambing mandul yang tidak mungkin mengeluarkan susu. Lalu diusap apanya? Apanya ya? Susunya. Diusap susunya, kering susunya, kempes. Karena memang enggak ada air susunya. Begitu diusap, baca bismillah, ujuk-ujuk langsung melendung. Susu yang kempes itu tiba-tiba langsung penuh dengan susu. Maka kemudian diperah, dan laki-laki ini nyuruh temannya, "Coba cari batu yang cekung." Untuk apa? Untuk wadah susu yang tadi terus tadi. Terus ngalir terus sampai batu cekung itu penuh dengan susu. Kemudian laki-laki itu mengatakan stop ya, kepada apa? Kepada susu. Stop. Begitu dia bilang stop, langsung kempes lagi. Langsung kempes lagi. Ibnu Mas'ud apa? Bengong dia. Ini orang hebat banget ini. Terus dia langsung datang kepada laki-laki itu, "Tolong ajari saya apa yang kamu ucapkan tadi." Ngomong apa tadi dia? Bismillah. Dua orang tersebut yang sepuh adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan yang 35 tahunan itu siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itulah kisah pertama kali Ibnu Mas'ud tertarik dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu kemudian Ibnu Mas'ud penasaran, masuk Islam, dan beliau mendapatkan kehormatan untuk menjadi salah satu di antara pembantu Nabi SAW. Dia tinggalkan menggembala kambing, kemudian beliau melayani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dekat sekali dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Ibnu Mas'ud ini salah satu di antara pakar tafsir Al-Qur'an. Sehingga beliau mengatakan, tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Qur'an melainkan aku tahu ayat ini turun di mana, kapan turunnya, asbab nuzulnya, apa asbab nuzul? Historisnya turunnya Al-Qur'an ini seperti apa? Aku tahu semua ayat yang ada dalam Al-Qur'an. Berapa ayat? Coba sekarang saya tanya. Siapa di antara panjenengan yang tahu kapan ayat turun, di mana turun, asbab nuzulnya bagaimana? Satu ayat saja. Cung. Aku orang ngacung. Satu ayat saja yang jenengan tahu kapan turunnya, di mana turunnya, dalam momen apa? Ayat pertama. Yakin Al-Fatihah. Tahu kapan, di mana, asbab nuzulnya. Padahal berapa ayat yang kita baca? Berapa yang sudah kita baca? Pengkopang kaping Ustaz Khatam, alhamdulillah. Ibnu Mas'ud ini semua ayat dalam Al-Quran beliau tahu. Kata beliau, seandainya ada orang yang lebih tahu dariku, aku akan datangi dia. Aku akan belajar sama dia. Makanya Nabi SAW itu senang banget mendengarkan bacaannya Ibnu Mas'ud. Beliau SAW pernah mengatakan, man arada, barang siapa yang pengin mendengar Al-Quran seger seperti pertama kali diturunkan, masih apa? Masih seger ya. Seperti pertama kali diturunkan, dengarlah bacaannya Ibnu Mas'ud. Subhanallah. Dengarkanlah bacaannya siapa? Ibnu Mas'ud. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan kepada beliau suatu hari, Iqra' alaihi, wahai Ibnu Mas'ud, bacakan Al-Quran. Aku pengen dengar dari kamu. Ya Rasulullah, aqra'u 'alaika wa 'alaika unzil. Wahai Rasul, masa saya yang baca di hadapan kamu? Bukankah Al-Quran ini diturunkan kepada kamu? Masa saya yang suruh baca? Faqala na'am. Ya, aku pengen kamu yang baca. Maka beliau pun membaca surat An-Nisa. Surat apa? An-Nisa. Sampai ke dalam ayat yang berbunyi, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Sampai ke dalam ayat yang berbunyi, bagaimana kondisinya ketika kami datangkan nanti pada hari kiamat setiap nabi sebagai saksi atas umatnya, dan kami akan datangkan engkau wahai Muhammad sebagai saksi atas umatmu ini. Begitu sampai ayat ini, Ibnu Mas'ud berkata, Nabi SAW berkata kepada Ibnu Mas'ud, hasbuk, cukup, cukup. Maka kemudian Ibnu Mas'ud menengok kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa idza aynahu tadrifan. Ternyata ketika beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau melihat Nabi kita kedua matanya mengucurkan air mata begitu derasnya. Hadis riwayat Bukhari. Kenapa mengucur? Nanti habis azan. Silakan. Alhamdulillah Rabbil Alamin, salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ibnu Mas'ud disuruh baca sama Nabi SAW. Baca surat apa tadi? An-Nisa. Sampai ayat yang bercerita tentang kejadian hari kiamat. bahwa nanti pada hari kiamat setiap nabi disuruh bersaksi oleh Allah tentang siapa? Tentang umatnya. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam nyuruh Ibnu Mas'ud untuk berhenti. Hasbuk, cukup. Dan begitu Ibnu Mas'ud noleh, ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah nangis deras. Kata para ulama, di antaranya disebutkan dalam kitab Tuhfatul Ahwadi, apa yang membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam nangis? Yang membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam nangis adalah beliau sedang membayangkan kejadian hari itu. Bahwa pada hari itu Nabi SAW diharuskan untuk bersaksi di hadapan Allah. Bersaksi apa? Bahwa beliau sudah menyampaikan kewajiban yang Allah bebankan kepada beliau, kepada umatnya. Dan beliau juga disuruh bersaksi bagaimana amalan yang dilakukan oleh umatnya. Dan persaksian ini berkonsekuensi bahwa orang yang beriman kepada beliau, patuh taat kepada beliau, akan dimasukkan ke surga. Dan ini tentu konsekuensi positif, dan beliau tidak sedih karena itu. Tapi beliau sedih ketika kesaksian beliau terhadap orang-orang yang tidak mau beriman, kesaksian beliau terhadap orang-orang yang tidak patuh dengan aturan Rasul SAW, nanti kesaksian itu akan berakibat orang-orang ini dijebloskan ke dalam neraka. Itu yang membuat Nabi SAW tidak tahan mengingat momen yang akan terjadi nanti pada hari kiamat. Jadi Nabi SAW sayang sekali sama kita. Enggak seperti kita. Kita kan kalau misalnya ada orang sudah diomongi, enggak manut. Akhirnya dia betul-betul sudah dibilangin sama kita, jangan nak naik pohon tinggi-tinggi, bahaya. Kalau jatuh sakit. Bukannya turun malah tambah tinggi. Nak, bahaya nak. Bok jatuh nanti. Sakit jatuh. Tambah apa? Tinggi. Ternyata apa? Jatuh. Apa kata orang tua? Apa? Kawus, Bu. Sudah sakit fisiknya, sakit apanya? Sakit hatinya. Nabi SAW enggak. Nabi ini mengingatkan kita ini kurangnya apa sih? Enggak kurang-kurang Nabi SAW mengingatkan kita. Ngasih kita petunjuk, mewanti-wanti. Sudah sedemikian maksimalnya Nabi SAW mengingatkan kita. Kok ada umatnya yang kemudian tidak taat, kemudian masuk dalam neraka. Nabi SAW sedih. Bahkan belum terjadi itu, Nabi SAW sudah tidak kuasa untuk menahan perasaannya. Bagaimana nanti pada hari kiamat ketika saya harus bersaksi, dan persaksian saya akan mengakibatkan sebagian dari umatku masuk ke dalam neraka. Inilah kelembutan hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah pada pertemuan berikutnya baru kita akan memasuki ke dalam penjabaran tentang hadis yang keempat yang dibawakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Kitabul Jami'. Semoga Allah memberikan kesempatan, waktu, kesehatan kepada kita semuanya. Sedikit pengumuman. Besok malam Senin, Ahad malam Senin, kami insya Allah akan menyampaikan pengajian di Gor Satria, ba'da maghrib sampai isya. Sampai jam 8. Jam tengah 9. Ba'da maghrib sampai, ya sekitar itulah, serampungnya. Rampungnya jam 7 ya syukur. Ya, pokoknya ba'da maghrib sampai selesai. Dengan tema misteri malam satu suro. Wis keliwat, wis malam dua suro jan. Ya ora apa-apa. Itu temanya. Hari Ahad malam Senin. Ahad besok ini. Apa? Di gor, di dalam gornya. Indoor. Ya, bukan outdoor. ya, di Indonesia. Cari lah nanti rame-rame lah di situ. Ada Muslim Fair di situ, ada bazar macam-macam itu. Ya, itu cari aja di situ. Insyaallah rame-rame di situ, lihat yang banyak orangnya. Jangan-jangan ada konser Ustaz. Aja kesasar. Ini yang pengajian. Ini yang apa? Yang pengajian. Ahad malam Senin ba'da maghrib sampai selesai. Temanya apa tadi? Misteri malam satu suro. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Menurut segala kurangnya kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.